Terangmu datang menerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. Halalhilalul yulia annana fi syahri Ramadan karim fa'amshiru haya fahal min mudakkirin. Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku.